cara untuk mencintai. Beribu jalan untuk menjaga kesetiaan ini. Meski semua tak selalu seperti yang engkau inginkan, ku hanya bisa untuk menjalani. Percaya aku, itu ku butuh darimu. Walau ku tahu berat untukmu, percaya aku. Dan pasti semua tak selalu seperti yang kita inginkan. Ku hanya bisa terus menjalani. Namun bila kau tak lagi mau membuka ruang maaf untukku, mungkin ini akhir dari cerita engkau dan aku. Dan bila suatu hari nanti, saat kau baru menyadari, ku mohon maaf padamu, cinta tak lagi berarti. Akhir dari cerita engkau dan aku. Dan bila suatu hari nanti, saat kau baru menyadari, ku mohon maaf padamu, cinta tak lagi berarti. Dan bila suatu saat nanti, kau datang lagi untuk kembali, untuk yang kesekian kali. Yeah.